kaifiyati bi kaifiyati ya bi lisail wajib ya wa alaika adni lazimi alahmu bi kaifiyati dengan kaifiyat atau cara bi lisail wajib menggawi sesuatu wajib itu tadi ya kalau wajib maka kada wajib la ya fi wa tadi illa inda idrati mubasharatihi artinya kada wajib kecuali kita hendak menggawinya ya kan ya. Paman balagha muslimin bil muharrami masala. Barang siapa sampai umurnya balik ha? Di dalam keadaan ini itu Islam, artinya orangnya Islam dan sudah sampai umur nanti lebih muda begitu haid masalah kita hanya bisa bermimpi lah itu tadi bil muharram umpama bulan muharram masalah karena wajib alaihi tauran adalah kewajiban mengsikusi ini dalam orang yang balik itu tadi ayyata alamu makna syahadatain belum dua kalimat syahadat tuh jadi limbahnya balik ya Islam orangnya Islam sudah lalu balik wajib belajar makna dua kalimat syahadat maka itu kan aturannya kan namun berdahulu kan baru membalik ini orang Islam sudah baru membalik umur 10 tahun ya laki-laki misalnya 10 tahun umur atau bini-bini umur 6 tahun belajar makna dua kalimat syahadat sekolah belajar dua kalimat syahadat yaitu baca asyhadu an la ilaha artinya tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan bersifat artinya Tuhan yang wajib maka di antaranya yaitu bersifat umum artinya ada misalnya tidak darinya unda misalnya lah nah itu belajar sudah itu kan belajar lagi namun sudah balik belajar ini memang wali pujur-pujur tolong ternyata akhirnya rendah baliknya itu namun sebelum balik bagus lagi nah itu tadi jadi kalau dapat bagaimana teh anda sudah balik kan dapat bagaimana belajar arti dua kalimat syahadat minta wa yuntiqo serta ma menuturakan ia bihima dengan dua kalimat syahadat tadi maknanya belajar ya kan anu saksi aku tidak ada Tuhan mungkin Allah maksudnya dan Muhammad kisah Allah kan maknanya itu dan dibaca orang lain muncul he? Itu wali ta'allama dan belajar pula ujudah salawatil khamsi akan wajibnya sumber yang lima waktu itu belajar dua itu wa ma yajibu min ma'rifatihah dan sesuatu yang wajib dikenang wa arkaniha rukun-rukunnya wah kami ya dan hukumnya wanita ribalah sudah pernah wajib lagi ayat riba mengenai ujub asyam wajib puasa bulan Ramadan zakat bahat zakat fitrah lah atau harta al haji an haji wah kalau hal lainnya ada ini wajib asal ini ya kalau nak perdoain begitu tak bisa itu semuanya wajibnya itu artinya limbah apa tera babalai kalau ayat kata riba zina wajib dilakukan dulu akhi amwalin nasib batil wah kalau yang menghormati syariah yang itu nanti dua walakin la yajibu ala ayat alamu kaifiyat as-siyam al-haji illa inda maji ramadhan wa ilatul haji tapi kada wajib atasnya belajar kaifiyat puasa adan haji kecuali datang ramadhan hanyar artinya para bulan ramadhan terdatang hanyar apa? Belajar rukun puasa anu para tolak haji hanyar apa? Hendak bahaji kita hanya belajar itu wala kaifiyat zakat hada yang mereka malam yuzakka kada wajib belajar kaifiyat zakat umum kada bisi duit yang terkena belakati ya, itu jadi anak enteng aja. Walaupun waktu yang selagi zakat dan baluman santai, jadi waktu mengeluarkan kan kita wajib belajar juga. Allah alam, unda kada tahu jalan tu artinya. Walaupun muharramah tu wajib batu al ainiyah tu ma'rifatun baina muslimin. Bermula nang haram-haram nang wajib-wajib nang terdoain itu semuanya dikenal aja di mana-mana orang Islam kenal aja. Ya, apalagi ini kada lagi orang hidup dalam kejahilan. Sebab ini sudah ilmu-ilmu itu kitabnya banyak sudah ya Allah pengajian-pengajian majelis-majelis ta'lim banyak sekolahan banyak ya kan nah, itu tadi jadi kada ada lagi orang yang kada tahu yang terdoain ini tahu aja perasaan sudah ya kan itu tadi lataka di tasta hampir-hampir kada ada lagi samar gitu ini zaman kini apalagi ya itu tadi sudah banyak gitu wa innama muhimu tapi yang pentingnya ma'rifatul ahkam mengenal hukum-hukum yang pentingnya ya kan itu ya kan itu yang penting halal haram entahlah dalam sah makanya sah batal entah naam la yakfi illa talaqqi dzalik min alimin kada cukup menunaikan itu kecuali kita talaqqi artinya kita cuma ambil seorang min amin dari seorang bu. Hanya lamun ano dadang orang aja kada mau dia jadi lamun kada mau ngaji belajar talak kita nya atau ngetaknya talak kita berdaftar lawan sidin kita. Jadi kita dasar mendatangi ya mendatangi belajar lawan seorang guru. Tapi guru nang mana? Nah ada alimin nang yakshallaha nang bujur-bujur orang ngetakukan nang Allah Ta'ala. Coba berpilih wa yadinu dan berpegang teguh ia bil haqqi dengan kebenaran. Ya kan? Nah, pertama hatinya takutan lawan Tuhan. Nang keduanya berpegang dengan nang bujur. Walau hatinya berpegang lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan, tapi gawiannya kada bujur, itu kada kawa juga kita ambil talaqqi lawan sidin kita. Ya kan? Ambil ilmu kada mau juga. Itu tadi. Ya seperti Imam Syafi'i kan kawa kalau diambil pendapat sidin kawa, tapi kita kan sampai kita berdapat dan sidin kah. Ya kalau, nah kitab-kitab sidin masih ada, ya kalau, jadi dipilih tak artinya ya kalau. Nah itu seperti Imam, apalagi anu Imam anu, anu Imam nih apa Ghazali kan kawa diambil, ya kalau lah. Kita lihat kan, berdapat kan kawa sudah, tapi karangan sidin masih ada ya kalau. Nah sidin itu kan nyata sudah orang takut dengan Allah Ta'ala, nyata sudah orang yang berpegang dengan kebenarannya kada bin, kada bin'ah, minta, tak, kada diambil, ya kah? Nah, jadi ujar orang anu ta ujar orang bahari ta artinya ulama nang kosa diperpegangi ja. Nang ahli sunnah wa jamaah nang itu ta. Nang kosa kita ambil ilmu sidin. Ya kah? Nah itu. Wal amma tu karena orang awam ini tuhtiu bisa luput, waktu sibu bisa kena gawian aja kita apa? Luput-luput kena apang tuhtiu bedahulu. Artinya salah bedahulu ta hanyar kena. Nah, jadi orang awam sidin salah hanyar bujur ya kak, jadi munnya kada belajar anwe kada hulu salah ya bapak. Nah itu jadi mesti sekolah kan bahasa kitanya. Nah habis tapi sekolah itu ya kak kitabnya tadi diperiksa dulu entah kalau tak nang bujur-bujur karangan orang yang alim nang bujur-bujur orangnya nang yadin bil haqqi kita ku berdabit maksudnya jadi berpegang kepada orang alim amil lagi mukhlis. Artinya orangnya alim na amalakan ikhlas pulang tuh. Itu dabitan yang ya dinu apa tadi? Ya dinu bil haq berpegang dengan apa? Kebenaran. Wal amma tu tuhri wa tusibu wa iyaka antab ala mayat aluna maka jauhilah diri engkau antab ala bahwa keturutan menggawe mayat alun oleh gawian orang awam. Jadi kalau gawian orang awam jangan turut-turutan mengumpati kita setiap orang awam tadi apa? Salah dulu hanya apa? Hanya bujur kita bisa salah bisa apa? Bujur lamun kita mbah melihat orang banyak menggawi umpatnya babak ada dapat nang kayak kita itu umpat-umpatan ngarannya. Nah ini mesti ada bisi kita ada bisi apalnya karena guru tahatnya minta wa tatruka mayat rukun dan engkau meninggal akan perbuatan yang mereka tinggalkan orang awam itu jangan juga mesti ya orang awam itu yang ditinggalkannya yang disuruh mesti yang digawinya yang luput jadi kita kada kompak gawin orang awam kada kosa ya kah mesti diturut itu orang yang alim yang yaksallah wa yadino bilhaq itu iktidaan bihim turut-turutan di kita fa innahu la wasihu iktidak illa karena kada cocok diulah keturutan diulah keturutan ya kan artinya kada cocok diulah ikutan illa kecuali bila ulama dengan al amilina ya kan ulama nang amilin karena artinya jarko tadi Imam Syafi'i Imam apa Ghazali ya kan nah fa idza ra'aital alima apabila nyawa melihat kurang alim di hadzal zaman yaqalu sayyana yaqulu mimma yujhalu qawlan wa haqqan aw batilan tala taqtati bi jaral ru'yati bil bil awit tarki jangan hatta tas'ala wa yuji dari tapi syari wa hukmihi min ad-din ya kah nah kecuali kita kembali kepada kitab-kitab yang mu'tabar jiwa ya kalau lah kembali kepada kitab yang mu'tabar kata kuasa um a'umtatan yasirin boleh ya kah ha ini kata kuasa a'um atau mesti ada kitab yang kabar yang dipegang itu tadi ya kala ini tadi jadi melihat sidin aja lalu kita umpat gawi sidin tak ada mau mengkada ada kita bisa kitab namo tabar ya kan jadi belajar juga kalau artinya seorang tak nah itu walau membaca kitab itu belajar lalu sidin itu tadi juga kitabnya namo tabar sidinnya kada mau tabar pahamlah ha? Kitab yang dibacakan sidin mau tabar kalau sidinnya kada mau tabar si tukang bacanya nih kada mau tabar kitab yang dibacakan mau tabar aja kitabnya itu yang kita pegang mengerti kan tak? Nah itu hazza fi ajal ayama alimun ya'mal bi ilmi ya fa idza ta ani fa zaman ya alsan al fam yumni ma yahlu qawlu wa qana badlan ba ta min yati fi bin wa tarki hadza sa'an wa jidda fi syari hukmihi fi dunya din wa la yahtadul muslim pada sima huwa fardhu ain ba ma fardun al ma huwa fardun alaihi na ilmi illa ila kulli muddatin wa la yahtadul muslim dan kada mahajatakan orang Islam laki-laki bini-bini pada menghasilkan ilmu nang fardhu ain lawan inya ila kulli muddatin kepada masa yang panjang. Hanya lamun kita nih menuntut ilmu nang fardhu ain kada lawas jadinya. Kada sampai balawa lawas nang asa aja nang dikaji ingkan nang fardhu ain aja kada lawas. Kadalah. Ayo ya kasih peta. Nang wajib 20. Lalawanannya 20 mustahil. Nah harus satu berapa? Hah? Nah, 41. Nang lawan rasul-rasul wajib 4. Mustahil 4 harus 19 termasuk dalam Muhammad Rasulullah. Nah, la ilaha illallah tadi 41 tambah 9 sama dengan 51 lawan nang hitung. Hah? Iya lah kah? Nah, hitung. Nah, contoh sudah urusan di dalam itu ya kan kebersihan hati ta. Nah, ujub, riya, sum'ah, takabur, pahirian. Empat macam itu kan itu kepalanya tah. Menyilang empat macam itu yang lainnya insyaallah taala dah tak kipayan aja nya. Nah itu tadi itu artinya kali tapi banyak yang kali lapi lawas bang. Nang jadi sampai nang 2 3 tahun itu kalau ane labihan daripada nang par doain itu labihan kapan gua kipayah kah tak kasunyet kah itu kaseher kah. Eh nang jadi kena lawas tadi jadi nang kada kena lawas tah. Nang par doain bukan kita ini takut tanya nih kalau bila kalawasan mana lah ayo sini pada akan cilin kan nyala lawas nang cilinnya mak ha? Nah itu nang jadi lawas lah kita benar ya kata paham menyebak di pada akan cilin sebegi paham sebegi paham sebegi aja belajar ujud paham sudah kalau belajar lagi sudah isuk pindang 20 hari tuntungan amunnya sebegini sehari kita paham amunnya sebegini itu kita sing pahaman setahunan kalau nyakwan mereka kan sing ke kidam tak punya kidam laki aja kada paham kan jadi nang jadi lawas tak kalau kita nang kada paham jujur kada ha? Nang peteha tak kan wajib perdoain kada orang belajar peteha sekira bagus bacaan jangan sampai ada lahan nang juga di rumah nah kan wajib ha? Sekali sini membacakan, sekali kita membaca juga pas dalam bacaan sini kan contoh nang jadi sang bertahun-tahun belajar peta tang walab dol aja kita iya kak, uja sini walau uja kita walan dolin sodan itu nang jadi bertahun-tahun labe sorongnya nang ufam babal nah ini ha? Nah ta uja sini iya kana abudu iya nyapa tasjid kita membaca enggak iya kana abudu wa iya kana stain ianya dua jasirin nah itu batas D jadi bacaannya coba nangarakan pasang telinganya ketiganya minta iyaka kita nih gak baca iyaka iyaka itu bahasa seseorang iyaka iyaka seseorang itu jadi setahun ya ketidakannya bertahun-tahun tong belajar ya ha? Ada orang yang belajar sama apa seperapat jam aja fatihah itu lawan sabihisnya lagi sekali guru madakan pas inya kawan nuruti jar guru lajarakan ke lain kan jadi guru kawa sekalinya ada orang yang setahun jangan jadi guru seorang gini gegolobok juga lagi nah iya pemenang latan baba nah itu nang jadi rambat telah nah itu telah tapi orang pembabal pahala banyak nah malam senayan tadi kah nah jadi jangan jangan pembabal tuh masih lepak ke depan lalu misalnya merek selawar aw nang tak apa nang selawar di labit nang kasihan nang kasihan yang di dalamnya lah am jadi nyaman aja sekali nyebutnya kita nang jadi pina terus aja lah sudah aja tuntung wajib berdoain nah malakan paham kenapa jadi terus aja ini hendak menambah pahala beneran tapi menutup ilmu itu disuruh terus aja ya kah padahal tadi kewajiban sudah apa tuntung aja untuk jahat ya kah minta ini tenang diambung ini dadakan tuntung sudah kepadaan paham nah minta Alhamdulillah nah jadi jasirin tadinya mah kada banyak ngaji itu tadi nah amun ingkar nang perdoain aja kada lawas nang izin jawab walau yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalika. Wala yakad dan hampir-hampir tiada. Talhaqu mahubungi. Hu akan dia akan si muslim. Masyaqqatun susah. Pidalek pada menuntut ilmu nang perduain. Hampir-hampir sih kada sampat uyuh awak. Uyuh tak kada sampat awak mengajian perduain aja. Ya sih den. Uyuh tak kada sampat. Kenapa jadi kada sampat uyuh? Lisuhulatihi. Karena nyamannya, nyaman aja. Oh barang mendengarkan aja juga nih. Lah, daripadakan sih den. Sidinnya madakan kada sidin juga pulang kitab dibacakan sidin. Nah ini kitab lah pahamannya begini. Nyaman aja di sini nang jadi kasuhulah tanah jadi sampai nang artinya berpaluh leher seorang juga kada paham. Nita wayak pitolibal patina madinya dibuat patin iwak dia ngun patin kan nyaman. Nah itu wayak pitolibal patina patin patin London. Nah ini wayak pitolibal patina dan cukup akan penuntut ilmu nang cerdik cendekiawan. Aduh. Nah itu patina itu isim fa'il. Nah, isim fa'il ya kan. Bahwa patinun. Ya kan? Nah itu. Artinya taliba penuntut ilmu al patina nang paten urangna ini penuntut ilmu nang paten. Hanya nang pintar urangnya kali. Cukup nang apa? Kita alumni dari pada belajar nang perduain itu ayah jurisa bawa umpat duduk, umpat aja duduk, arti umpat duduk itu kan kada bayar, ha? Eh kan umpat duduk kada aja kada bayar, lain bakar cis, kan bayar, ini kada umpat duduk di mana duduknya? Nah ini bapilih ma'al alim yang mutkini. Lawan orang nang alim nang mutkin. Nah, apa makna mutkin pula? Yaitu nang ilmunya itu ada bisi dalil. Mutkin itu. Mutkin artinya nang ilmunya ada bisi dalil. Itu mutkin ngarannya tak orang alim nang ilmunya ada bisi dalil. Ujar orang baru jadinya. Apabila sering tak ucap begini, bawa aja ke Mekah, kada bacaan tangan. Nah, orang ujar baru tak. Itu artinya ada bisi. Ya kan ulang baharin itu tak yang menyuruh ilmu menyuruh ulun mengkai itu jar kenapa dele nah orang tuha baharin itu ini dele menyebut dalil tak kenapa dele jar ini dalil tak dele disini nyambat apa sama ulun mustahil ya kita masih git badikir burdah ya kan kenapa dele jar. Nah itu. Jadi orangnya berdalil nih, ilmunya nih berdalil. Oh, ada di kitab anu halaman sekian, baris sekian. Pangarang kitabnya si anu, orangnya lahir tanggal sekian, itu menuntut ilmu sekian sekian, kalimatnya anu di kitab anu ada anu tuh. Nah ini bacaannya patah nih anu, jadi kayak ini hukumnya bahkan berdalil banar. Dulah Mas di Alpiah begini, wah alim pan orangnya nih itu. Nah, duduk kayak kita di Higa Sidin. Dawas kah duduk nih tuh? Oh, menlawas Sidin pulang uyuh. Menghadapi seorang apalagi sempat bermalam-malam iya kah? Sedin pulang kalat mata saatan cukup 1 jam no, 1 jam saatan mutrat kalat nah iya mutrat itu 1 saatan 1 jam nah itu au saat ini wah menaik atau 2 jam ini tekan dengan pina sidin pina kan sapi haur sorong tak pina pembaba talawas dia nah 2 jam ini nah 2 jam duduk min zamanin daripada masa itu belajar lah wakat yang Arabian Rasulullah ada Bedawi Bedawi ini Arab desa kalau ditakun orang kenapa kaya arti Arab Bedawi ketinggian yang ditakun orang pada seorang kada tahu juga arti Bedawi itu Arab desa cucu betakun kenapa kaya arti Bedawi ketinggian yang ditakun akan sampai kamu Bedawi situ pada asidin kada tahu juga. Kalau cucu ini bertakun kada boleh lihat di dalam situasi juga orang dilihat situasi kain ini kan di dalam keadaan lapang kah senang kah pusang kah di sana datang pusang juga ini kada ada ditakun ini masalah Bedawi pada daur sidin wakat ya Arabian lemah ini ada kalau lah wakatnya Arabian Rasulullah SAW nah Bedawi ini Arab desa datang kujuk-kujuk kepada Nabi SAW kasihan jauh nanya desa ini datangnya ini kada depan menyebutkan Demar Betim ini pokoknya kisah datang aja lalu nih wahwa nabi rahatan yaktubu rahat bahutbah alal mimbar, di atas mimbar nabi ini baca khutbah pada wir ini datang. Ham, kisahnya di hadisnya ontanya tah kada sampat lagi mengikat talinya daripada kehendakan alim. Di lapasnya aja ontanya itu beluncurnya naik ke masjid betakunnya, maka Rasulullah rahatan baca khutbah orang pada wir metawa. Aturannya kan tentu makan dulu sindat ma'ajar nih misalnya ada yang ditakunakan kenen bahasa dasi untung-untung ini kan darah hatan cenggu khutbah angkat tangan berdua ini ada masalah hmm berdua ini ini itu ini lah ini aku baru nih menemukan abang yang salah ini baru jurang hirang kah banang berdua ini enggak kau tahu juga ini yang ditakunakan macam-macam aja kirang aja sih, mungkin itu dapat juga lawa yaktubu alal mimbar lah ada Habib pulang nih Habib nita belang kemari bemalam kota kuni Bib, ini bedawin yang datang ke Nabi yang ngelahatan bahwa Nabi nih sih melakukan masalahnya hirang ke Bib, hirang bedawinnya naam ya Habib, hirang rambutnya mbak, tanda hati kok ya haram, it lakil kok, rata jus bujur juga lah barang aja artinya maksudku pebilikan menakutakan badawi itu kayak apa orangnya hilang ke putih aku tahu juga bes Nabi lihat bahutbari mimbar datang batakun pasalau ayu alimahu mimma alamahullah ya Rasulullah lajari ulun ilmu nang pian kan dilajari Tuhan juga lajarakan tulang lan ulun umat jadi harapnya masalah nang pian dilajarakan oleh Tuhan lajarakan tulang lan ulun ya berdiri jadi nih panazala ala mimbarhi turun Nabi daripada mimbarnya adab pejalnya jadi artinya kenapa tak melajar itu bu duduk sidin Nabi Muhammad turun kada sambil berdiri tah ya kah sidin terlalu sidin duduk ta'ala mahu dilajari Nabi ya kah summa limbah tuntung melajari Nabi yang satu mat benar kalau lalu sa'idal mimbar naik pulang menyambung pidato bukan satu mat benar ya kah satu mat benar gitu Pak Atam memakan Nabi menuntungkan khutbah atau akan khutbah jadi kita pidato minta datang-minta nah setempat aja bukan nang mimma alam Allah ya nang kewajiban ke deh setempat aja wa'ala jumlah ringkas pender paman aroda ayah selamat siapa hendak selamat wayak nama untung umana berata ada kita hendak selamat untung nah ya kan selamat pun untung pada gampang. Pahalai maka wajib atasnya Allah ya dakula pisain walayuki ma ala pisain kada kala pihat tayak nama hukum Allah pihat kasai min wujud awin nabi awin ibarat awin tahrim. Jangan kita memasuki kepada sesuatu, jangan kita mengakalkan atas memperbuat sesuatu kecuali kita tahu dulu apa hukum Allah Taala di dalam gawian ini. Wajibkah, sunatkah, haruskah, haramkah? Ini harus kita tahu dulu. Jangan memasuki sesuatu gawian kecuali tahu hukumnya dulu. Mun belum tahu hukumnya, jangan hendak wani-wani mengerja, ya kan? Misal aja dulu. Misal hendak berdagang. Jangan selalu berdagang walau modal banyak. Harus belajar dulu hukum dagang. Nah, tentu atas sah dan batalnya. Haram dan subhatnya, ya kan? Itu belajar cara. Jangan limba ada di sini modal. Lalu buka toko berjualannya pada tahu nah kenapa kewajiban misalnya berakad itu begini ya kah timbangan mesti begini ya kah nah itu lalunya berdosa itu sangkannya tapi berusaha itu hukumnya wajib padahal inya berusaha hukumnya haram jadi ada orang yang berusaha hukumnya haram kenapa dia belum tahu hukum-hukumnya usaha itu lagi jadi kada boleh. Jadi kalau dapat nih, ada modal lalu usahakan dapat tak ilmu dulu ada. Nah, kamu tidak di dalam dosa aja. Bak mati kasihan membawa dosa nengah dalam kubur ibak masuk neraka ruhnya gedaba. Padahal orangnya berdagang, ingat berdagang aja hanya jadinya. Demikian sambungan dagang. Pak saya sudah berdagang hari jadinya. Hendak kawin jangan selalu kawin. Harus tahu kewajiban terhadap bini. Berapa kewajiban dengan bini? Napakahnya, napakahnya, anu, berapa, sekian. Nah itu harus tahu dulu, hanya harus lagi wajib. Jangan limbahnya berdagang tadi, pokoknya saya duit, mayu cegel di jurang. Iya kah? Lalu, anu, kawin mun baluman tahu lagi di cara kewajiban-kewajiban lawan itu sang istri atau artinya calon istri, jangan dulu, jangan dulu jadi suami. Ini ujar sidin yang menghabarakan kita. Karena kita bunyinya aja kawin itu sunnah Nabi, padahal seorang haram hukumnya kawin. Kadinya sunnah kan haram ngarannya kawin. Sebelum tahu cara-cara itu nih tadi, ngerti lah. Nah itu aja sidin tadi. Itu tadi. Jadi sekali lagi nih, jangan nembak ada modal lalu terus kita berusaha, jangan. Harus tahu hukum-hukum usaha itu, kalau punya riba, kalau itu, kan macam-macamnya. Itu tadi ya kan, banyak punya apa? Banyak pina apa tada? Pina nah itu jalur adil sedang lah lah barang aja. Nah lalu ya misalnya mbak kita nggak kita ngelakuin ini lalu sedang jalur adil tada lalu belaki jangan ngani belaki dulu nggak ada tahu di cara kayak apa lon laki alon bini salah entah sama ya babi yang minta juga lah berapa kalau jipenan abahnya belajar dulu. Belajar tu bahkan elem cerok kata dia nang jangan dah apa aja orang nang madakan, kalau itu nak ujar nang memadakan itu kewajiban lelaki nyawa mengipasi terus seben malam lelaki buah talu malam gitu tawa sorongannya. Jadi saya kira jangan berdosa gawi, harus tahu hukum-hukum Allah Ta'ala di pintangan gawi itu. Itu tah yang dimaksud dia. Misalnya dua warna seperti usaha berdagang lawan bakal balaki bebini. Minta aja. Jadi saya kira balaki bebini hukumnya bujur-bujur sunnah, jangan haram. Berdagang bujur-bujur hukumnya wajib, bujur-bujur wajib atau sunat-sunat bujur. Jangan artinya haram disangka sunat, haram disangka wajib, maka bahapa. Nah itu ujar sidin tah minta. Jadi lamun banyak bisa gawian terpaksa mesti banyak jodit ilmunya, iya kan dah? Sekiranya jangan tersalah. Nah upah berupah demikianlah semenyaan pekerjaan itu tadi sidin tadi. Sesambilan tang, bapak jangan nanya sesambilan tang. Mau sesambilan juga salahnya kena. Nah, jadi untung nang kita baluman bisi apa-apa sudah ada ilmu pengetahuan. Sesudah ada ilmu, lalu hendak berdagang kah? Hendak upah berupah kah? Ya kah? Hendak artinya kita bakalan ke apa? Sudah ada ilmu kan? Lalu nyaman, entah kalah. Nah di sini namun kita menyadari lah rasa sedih rasanya kita tak diri kita aja nih sedih rasanya tak banyak kesalahan kita entah lah lah kita banyak kesalahan kalau di perlawan bini banyak yang belum tahu lah anu sudah tentu aja banyak juga kita nak ketalang talang enggak itu tadi namun bini tak meredoan aja aku suka redo aja apa-apa ikamnya banyak ikam udah sama nangis. Mereka sini nang laki nang anu menangis jadi merasa banyak nang ibu jadi anu banyak kesalahan nang bini nangis di depan bini jangan menangis ikam lah banyak aku sayang napa-napa men ada kesalahan ikam lah aku napa-kenapa pindah aku ridho aja bujuran ke jaman ini enak bujur-bujur ke ikam dari ridho ini bujur lah ikam ini walil bangkat Quran di utak mani ya naku ridho aja nawas isuk ku kawin pulang kapan bunyi bujur-bujur ridho. Lah itu sedikit ada dia kita nih ya kan yang dibawa malam ini bukan fair bukan ini yang dibawa ini kapsal jadi artinya kalau di dalamnya itu pahit kita ambil sedikit yang manis di luarnya lalu acuannya umurnya lah yang dipadakan lawak lalu ada orang madakan lawak keraton halas saya sekarang memakai saib. Kalau kada percaya ini saib saya. Nah itu tadi. Jadi artinya anu bukan kita tadi ngerasa rasa sakit benar kalau nang kita nih gawian tuh macam-macam nang dimasuki macam-macam ilmu tapi ada ya kalau kita jadi lalu ya kalau bini tadi banyak salah lawan laki banyak salah adalah ya kalau lah nang lawan apa tadi di usahaan-usahaan kita nih bilang hendak nang anu aja bahapal aja bilang tapi kita lah ada mana orang kita nih maka sudah ke bawah aja nih ke rumah tangga ke bawah sudah ke bini ke anak buah nang artinya hasil usaha bahapa minta aja hasil usaha bahapa lantaran kada ada ilmu lagi nih lalu ada usaha bahasila, lalu kita bawa-bawa esok ke anak ini kita kebalungan tahu pang, itu yang kerja kita itu tak pahit sedikit itu, biasanya kita aja nah. Lamun misalnya nang sembahyang ta sudah belajar aja bang kita rukunnya ya ta jakarnya apanya syaratnya apa nang batrakan sudah tahu aja itu ya kalau ikhlasnya dulu pulang nah ikhlasnya kita ada pulang ikhlasnya minta Allah nah ikhlasnya pulang kan jadi mun belum tahu dia ikhlas jangan nak sembahyang dulu dia 10 tahun lah akhirnya minta bang satu mat benar belajar ikhlasnya itu mungkin surga aja ta jatuh ngulo. Nah, dalilnya dari di kitab anu di sini. Mungkin surga aja teh jatuh ngulo. Nah, dalilnya dari di kitab anu di sini. Orang sembahyang mungkin surga ikhlas juga ada di kitab anu. Nah, juga ya sudah. Iya pak, jadi saja kesembahyang lillahi ta'ala takdirnya artinya li surga Allah ta'ala lebih mudah. Nah, ini dia sudah.